Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita semuanya ini termasuk orang-orang yang beruntung. Saya katakan kita termasuk orang beruntung, orang yang bahagia, karena kita ini hidup tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Tidak menangi Nabi Muhammad. Tapi kita beriman, kita yakin bahwa Muhammad adalah hamba. Muhammad adalah hamba yang kemudian diutus oleh Allah menjadi utusannya. Jadi walaupun kita tidak menangi, tidak hidup sezaman, tapi kita beriman dan termasuk salah satu di antara rukun iman. Iman wal Allah, iman pada Rasul dan seterusnya. Betapa banyak orang yang hidup menangi, hidup sezaman dengan Rasulullah. Setiap hari ketemu, bisa komunikasi, tetapi dia tidak beriman. Tidak mau percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apalagi orang yang hidup sekarang yang jauh dari kehidupan Rasulullah dan kemudian kafir, tidak mau menerima, tidak percaya. Sangat banyak orang-orang yang kafir, sangat banyak orang-orang yang menolak, sangat banyak orang-orang yang masih tidak mau percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Termasuk orang-orang Nasrani, walaupun dalam Alkitab diterangkan tentang Muhammad itu ada dalam Alkitab, Muhammad ada dalam Taurat, Muhammad ada dalam Injil. Walaupun Muhammad belum lahir, Taurat sudah menerangkan tentang Muhammad. Muhammad belum lahir, Injil sudah menerangkan tentang Muhammad. Tetapi menurut Al-Quran, karena kedengkian yang ada dalam hati mereka, maka mereka tetap tidak mau beriman terhadap Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, besok pagi kalender warnanya merah. Di situ diterangkan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau dalam lembaran itu saya tulis kehebatan Nabi Muhammad, apa yang kita katakan atau yang ada dalam diri Nabi Muhammad tentang kehebatan itu, banyak sekali kalau kita ungkap para ibu dan bapak. Tetapi hanya beberapa hal saja mengingat waktu. Kalau ibu bapak pernah membaca sebuah buku yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan sejarah dunia. Buku itu ditulis oleh orang Kristen. Bukan orang Islam yang nulis. Michael Head itu orang Kristen. Tapi dalam 100 nama, 100 tokoh itu Rasulullah Nabi Muhammad ditempatkan pada urutan pertama. Tentu dengan dalil-dalil, dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika buku itu terbit dan beredar, orang Kristen marah. Penulis dihujat. Kok Muhammad yang kamu taruh nomor satu? Kok enggak Yesus? Dan begitu seterusnya. Tapi penulis bisa menjelaskan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, barangkali ingin tahu lebih jelas, silakan cari 100 tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan sejarah yang ditulis oleh Michael Hay. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang kehebatan Rasulullah, maka belum lahir. Rasulullah belum lahir. Allah sudah memberitakan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga termaktub di dalam kitab Taurat. Allah memberitakan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga termaktub di dalam Injil. Jarak Rasulullah lahir dengan kematian Yesus itu jauh sekali, 300 tahun setelah itu Muhammad baru lahir. Apalagi dengan Nabi Musa, sangat jauh. Tetapi Quran menerangkan bahwa orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Taurat maupun Injil, mereka mengenal Muhammad. Dari mana mereka mengenal Muhammad? Dari kitab yang ada di sisi mereka. Karena Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang akan datangnya Nabi Muhammad diterangkan dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama. Allah berfirman kepada Nabi Isa diterangkan dalam Injil, Perjanjian Baru, tentang Muhammad, ciri-cirinya bagaimana dan seterusnya, komplit. Kalau cuma Quran yang saya sampaikan kepada orang Nasrani, barangkali mereka akan sinis mendengar. Tapi kalau saya akan membuka ayat-ayat Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tinggal nunggu reaksi mereka. Para jamaah yang berbahagia, informasi sedikit, mohon maaf. Besok hari Sabtu, tanggal 18 Januari besok, Sabtu, ada dialog antara Islam dan Kristen. Dua orang pendeta, yang satu dari Jember, yang satu dari Betani, Manyar. Dua pendeta dan dua muslim. Kebetulan yang muslim yang satu adalah Pak Mashud dari Sidoarjo, yang satu saya sendiri. Tempatnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Sutorjo, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Temanya, Yesus itu Tuhan atau tidak? Jadi kita batasi temanya, biar enggak ya, ngambrah morak-marik. Fokus Yesus itu Tuhan atau tidak? Informasi dan memang boleh dihadiri oleh semua saja. Pihak Islam ya datang, pihak Kristen ya datang. Seorang moderator ngatur. Kristen bicara 15 menit, Islam bicara 15 menit. Kristen yang kedua 15 menit, Islam kedua 15 menit. Setelahnya sudah dialog. Setelahnya ini selesai, kemudian auden dipersilakan. 5 Islam, 5 Kristen. 1 Islam ngomong, susul 1 Kristen seterusnya. Barangkali ibu bapak ada yang berkesempatan dan kepengen datang Sabtu depan itu tanggal 18 jam 9 pagi. Baiklah, kembali kita para jamaah yang berbahagia. Untuk mengetahui dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang lalu, maka dasarnya adalah Al-Quran. Kita tidak berdasar kira-kira. Enggak. Al-Quran yang mana? Pada nomor 1 itu saya tulis sebelum lahir. Al-Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 146, Al-Quran surat Al-An'am ayat 20, dan juga surat 61, surat As-Saff ayat 6. Lebih tegas lagi di surat 7, surat Al-A'raf ayat 157. Silakan ayat-ayat itu nanti dibuka di Quran terjemah, maka jelas sekali. Alladzina, adapun orang-orang yang kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, mereka itu mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Karena begitu rincinya keterangan Allah dalam Alkitab, Taurat maupun Injil, tahu dia. Tetapi karena ada rasa dengki dalam hatinya, maka walaupun ada dalam Alkitabnya, mereka tetap tidak mau mengimani. Dengki soal apa? Terkait dengan peristiwa kurban yang pernah saya sampaikan tahun yang lalu. Orang Nasrani itu yakin, keturunan orang yang dikorbankan itulah yang akan menjadi juru selamat dunia. Maka, di dalam Alkitab, anaknya Nabi Ibrahim yang dikorbankan itu ditulis Iska. Mengapa ditulis Iska? Karena keturunan Iska itu sampai kepada Yesus. Dia ingin Yesus itulah juru selamat dunia. Padahal sebenarnya anaknya Ibrahim yang dikorbankan bukan Iska, Ismail. Dia rela merubah Alkitabnya hanya karena ingin supaya juru selamat dunia, nabi penutup, nabi terakhir adalah Yesus. Tapi Allah tidak mengendaki. Yang dikorbankan adalah Ismail. Keturunan Ismail itulah Nabi Muhammad. Muhammad itulah juru selamat dunia, penutup dari segala nabi. Itulah kedengkian orang-orang Nasrani. Hingga sekarang mereka tidak akan mau menerima dan meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Para jamaah yang berbahagia, adapun Quran mengatakan orang Nasrani yang diberi Alkitab itu kenal Muhammad, mengenal Muhammad. Tidak Quran tok. Ayat itu bisa dibuktikan dalam Alkitab. Maka di lembaran itu saya tulis, ada namanya Kitab Ulangan. Pasal 18, ayat 18 dan 19. Kitab Ulangan ayat 34, ayat 10. Kitab Ulangan itu perjanjian lama, berarti kitabnya Nabi Musa, Taurat. Adapun di bawahnya Injil, Yohanes. Injil Yohanes itu perjanjian baru, berarti kitabnya Yesus. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Muhammad jelas diterangkan di situ. Maka bersyukurlah kita, walaupun kita ini tidak menangi Nabi Muhammad, tapi kita beriman. Beda dengan orang-orang yang kafir, termasuk paman-pamannya, abu-abu-abu itu ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan sebagainya itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, itulah kehebatan Rasulullah. Belum lahir, tapi sudah diterangkan. Sampai ciri-cirinya diterangkan. Ini loh ciri khasnya Rasulullah itu, subhanallah. Yang kedua, tentang kelahirannya. Kalau orang Islam ditanya, kapan Nabi Muhammad lahir? Tahun berapa Rasulullah Nabi Muhammad lahir? Seringkali ketika kita di sekolah, dalam Sirah Nabawi diterangkan, Muhammad itu lahir tahun gajah. Mengapa dikatakan lahir tahun gajah? Ada satu peristiwa yang tidak terbantah dan bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Surat Gajah. Surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha datang ke Mekah, tujuan jahat. Apa tujuan jahat mereka? Akan menghancurkan Ka'bah dan kemudian akan dibangun gereja yang monumental. Itulah tujuan jahat yang ada di dalam hati pasukan bergajah. Tetapi Allah tidak membiarkan orang-orang yang berpikir jahat. Allah tidak membiarkan orang-orang yang merencanakan kejahatan. Termasuk kita hidup ini, jangan pernah berpikir berbuat jahat. Jangan pernah merencanakan kejahatan. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Nah, pasukan bergajah menurut hitungan di atas kertas, sukses. Karena orang beriman waktu itu sedikit sekali, maka menurut hitungan di atas kertas, beres. Ka'bah akan mudah dihancurkan. Tetapi Allah tidak ridho. Allah mengerahkan pasukan. Pasukan yang sangat elit. Burung berbondong-bondong. Bukan pasukan-pasukan yang ada seperti sekarang. Tidak. Burung berbondong-bondong. Bekalnya apa? Kerikil. Tapi bukan sembarang kerikil. Baca tafsir surat Al-Fil. Maka setelahnya kejadian itulah pasukan bergajah yang dilempari dengan kerikil-kerikil-kerikil sangat panas itulah. Sebagian besar mereka jatuh bergelimpangan, berlobang-lobang seperti daun yang dimakan ulat dan yang sebagian masih bisa lari-lari tunggang-langgang. Seorang wanita yang bernama Khadijah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Sehingga dalam Sirah Nabawi diterangkan Muhammad itu lahir tahun gajah. Setelahnya dicek dalam sejarah, tahun gajah itu bertepatan dengan 571 Masehi. Ada peristiwa yang tidak terbantah. Kapan Yesus lahir? Misterius. Tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan dengan dalil yang jelas kapan Yesus lahir. Jadi kalau dialog dengan tema Natal, kelahiran Yesus, tidak akan ada yang bisa mengatakan dalilnya apa, mengatakan 25 Desember. Wong ada yang Januari, ada yang April, ada yang September. Misterius. Karena tidak ada ayat yang mendukung di dalam Alkitab. Tidak ada peristiwa yang bisa dijadikan pegangan. Rasulullah bisa dipertanggungjawabkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lah kita ini kadang-kadang tidak menyadari punya panutan, punya nabi, yang secara internasional orang lain saja kagum tentang Rasulullah Nabi Muhammad, Lah kita sendiri kadang-kadang orang Islam enggak dong. Enggak dong. Sopo sih Muhammad itu? Dinyanyek-nyanyek totok. Ajarannya enggak mau memahami, enggak mau mengamalkan. Cukup di lagu-lagu-lagu. Kadang-kadang dinyek. Lu kok dinyek, Pak? Ya, kampung-kampung itu nek mulutan biasanya bawa cowek. Diisi kue dan sebagainya. Lu kok bawa cowek? Iya. Nabi Muhammad dulu kalau makan ajang cowek, ngenyek itu. Ngenyek itu. Nah gini loh, orang Islam di Indonesia itu gak gelem belajarin temenanan. Jare, jare, jare. Akhirnya yang dilakukan jauh dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Rasulullah. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang lain seluruhnya diutus oleh Allah. Hanya untuk satu kaum. Termasuk Nabi Isa atau Yesus. Nabi Isa versi Al-Quran jelas. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Yesus dalam Injil jelas diutus oleh Allah juga untuk Bani Israel. Tidak ada beda. Hanya beda istilah. Al-Masih, Isa Putra Maryam, Yesus versi Alkitab. Tapi sama keterangannya. Al-Masih Putra Maryam adalah hamba yang diutus oleh Allah menjadi Nabi untuk Bani Israel. Adapun Yesus dalam Alkitab juga sama. Bahkan Yesus sendiri ngomong dalam Alkitab. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Situ saya tulis, baik itu di Matius pasal 10 ayat 5 dan ayat 6, Matius 15:24, semuanya tertulis. Jadi kalau orang Nasrani saya kasih tahu, ini loh Quran mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel. Mereka berkata, itu kan Quran, Pak. Coba kita bukaan. Matius buka, Yesus ngomong apa? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Maka di ayat yang lain Yesus berkata, jawab Yesus, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus mengatakan, hai Bani Israel. Kenapa Yesus berkata, hai Bani Israel? Karena Yesus itu diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Besok kalau di absen orang Indonesia ngacung, saya belum dipanggil, gak masuk kamu, kamu bukan Bani Israel. Baru terasa kecelik besok itu. Para jamaah yang berbahagia, berbicara agama harus dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya bicara Islam dengan Al-Quran, Al-Hadis. Saya bicara Nasrani, Kristen harus dengan dalil-dalil Alkitab. Supaya tidak dikira fitnah dan sebagainya. Dan sampai kepada dialog besok pun, seperti yang sudah pernah berjalan, sama. Mereka mengajukan argumentasi. Saya pun mengajukan argumentasi. Karena kalau sudah dibuka, tahu nanti bagaimana enggak beresnya Alkitab itu. Para jamaah yang berbahagia, lanjut. Yang ketiga. Oh, yang ketiga sudah, dalilnya jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatalinas. Tidak. Aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali kafatalinas. Untuk seluruh umat manusia. Beda dengan nabi-nabi-nabi yang lain, hanya untuk satu kaum. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia itu bagaimana pemahamannya? Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, siapapun orang yang hidup, yang menangi itu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dan sampai kepada manusia akhir zaman harus beriman. Adapun yang sebelumnya yang tidak menangi, sudah ada nabi. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Menurut Alkitab 18, Ulangan 18 ayat 19, adapun kalau nabi itu sudah datang di tengah-tengah mereka dan mereka tidak menerima, kata Alkitab, mereka akan dituntut dimintai pertanggungjawaban. Jadi sesungguhnya enggak enak-enak mereka yang nolak Nabi Muhammad itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, yang keempat. Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan. Kita ibadah jelas ada contoh yang dicontohkan Rasulullah. Orang Islam tidak bisa ibadah tanpa contoh. Sholat, Rasulullah beri contoh. Solu, kama ra'aitu muni soli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Apa saja ibadah yang kita lakukan harus ada dalilnya, ada dasarnya. Nyontoh Rasulullah, nyontoh Nabi Muhammad. Jangan nyontoh nenek moyang, jangan percaya katanya-katanya. Orang Islam ini sudah banyak ya, apa melakukan kesalahan-kesalahan yang itu tidak rumongso. Contoh yang gampang saja para jamaah, adzan. Kita itu ngerti di adzan itu apa sih? Adzan itu panggilan, memanggil orang untuk sholat, khususnya sholat lima waktu. Bukan sholat yang sunnah duha, bukan sholat gerhana, bukan sholat malam, sholat jamaah, sholat fardu. Adzan, memanggil orang untuk sholat. Yang dipanggil orang Islam. Orang Islam yang mana? Yang hidup, bukan yang mati. Tapi nyatanya wong mati sik diadani. Contoh itu. Dan mengingatkan yang seperti ini enggak gampang di kampung. Mati sik diadani. Budal kaji diadani. Enggak ada dalilnya itu. Maka kita perlu meningkatkan kualitas Islam kita, mempelajari Islam itu sebenarnya bagaimana, supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang itu tidak ada dasarnya. Maka seperti halnya nomor 4, Rasulullah itu suri teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun khasana. Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk uswatun khasana, teladan, contoh. Contoh dalam soal ibadah, ayo kita mencontoh mengikuti Rasulullah. Termasuk haji, bagaimana kita berhaji, dari mana kita mulai tawaf, kaki mana yang melangkah dulu, dan seterusnya, masih banyak urusan-urusan yang nurut anggapan kita ibadah, padahal tidak ada dalilnya. Nyontoh siapa kita? Ngaji, dengan kita meningkatkan ngaji, ngaji dan ngaji, kita insya Allah tidak akan keliru dalam melakukan ibadah. Nomor 5. Nabi Muhammad adalah lembah rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk manusia tok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad ini adalah membawa rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya sekedar untuk manusia. Dengan Islam ini, dengan datangnya Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam ini membawa rahmat bagi alam semesta. Bagi binatang, diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis. Ketika kamu akan menyembelih binatang, tajamkan pisaumu, dan seterusnya. Ada aturan. Tidak boleh melalui penyiksaan-penyiksaan. Binatang dihargai, diatur. Tumbuh-tumbuhan alam sekitar diatur dalam Al-Quran. Wala tabgil fasada fir'at. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Itulah ajaran dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah datang diutus oleh Allah tidak hanya untuk manusia tok, tetapi juga membawa rahmat, rahmat, rahmatan lil alamin. Tinggal kita sekarang. Ayo, karena Quran itu menyatakan bahwa Rasulullah Islam itu rahmatan lil alamin. Ayo kita orang Islam ini benar-benar ya, merealisasikan perilaku kita sehingga orang yang belum mengenal Islam, orang yang belum tertarik Islam dengan melihat Islam kita itu sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan tertarik. Tidak iseng gede-gede no teroris, perusak. Dah Islam tidak mengajarkan itu. Ajaran Islam itu satu. Satu. Wa aksin kama aksanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah banyak berbuat kepadamu. Yang kedua, wala tabil fasada fir'at. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Kalau toh ada tindakan-tindakan seperti itu, kalau toh itu orang Islam, itu orang Islam yang belum paham betul dengan Islamnya. Islam tidak mengajarkan yang namanya teroris, itu tidak ada. Tetapi itulah orang-orang kafir suka memberikan stempel tentang Islam teroris. Dan itu memang tujuan orang kafir. Menurut Al-Quran jelas. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi'afaihim. Mereka bergendak memadamkan agama Islam bi'afaihim dengan mulut mereka. Dengan ucapan, dengan propaganda, dengan fitnah dan sebagainya. Intinya cuma satu. Yo opo carane Islam ini padam. Buka surat 9, surat At-Taubah. ayat 32, surat 61 ayat 9. Jadi orang kafir itu memang ingin Islam ini padam, hancur. Dengan apa? Bi'afaihim, dengan propaganda, dengan pemutarbalian, dengan fitnah. Sudah berapa kali fitnah-fitnah dilontarkan? 12 lembar karikatur yang dibuat oleh orang Jerman yang menghina Nabi Muhammad. Film yang dibuat oleh sutradaranya dari Belanda dengan judul Fitnah. Durasinya 4 menit lebih sedikit. Betul-betul menghina Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah belakangan ini si sutradara sadar dan kemudian masuk Islam. Sayang clipping saya hilang. Jadi sutradara yang telah membuat film dengan judul Fitnah yang berdurasi 4 menit lebih itu telah masuk Islam berapa waktu yang lalu itu. Kenapa? Sadar. Orang itu kalau hatinya mau terbuka, mau baca sungguh-sungguh, subhanallah, tidak akan menolak Islam. Tapi kalau di dalam hatinya ada kedengkian, ya seperti itulah. Terakhir para jamaah yang berbahagia, yang nomor 6. Ajaran yang dibawa Rasulullah itu, ajaran Islam itu meliputi dunia dan akhirat. Islam tidak bicara dunia tok. Islam tidak bicara akhirat tok. Islam ini agama yang seimbang. Makanya kita kalau berdoa, diantaranya doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepadaku, ya Allah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Ditambah lagi, wa qina adzabannar, jauhkan aku dari api neraka. Itu doa kita. Ditambah ayat dalam Quran, diterangkan. Surat 28, Al-Qasas, ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, gunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan kebahagiaan di dunia. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang mengajar kepada manusia supaya manusia itu bahagia dunia sampai akhirat. Tapi manusia banyak yang tertipu oleh setan. Diterangkan banyak dalam Al-Quran. Manusia banyak ditipu setan sehingga dalam aktivitasnya lebih cenderung kepada dunia. Dunia, dunia. Akhiratnya keteteran, keteteran, keteteran. Na'udzubillah. Oleh karena itulah, mari kita meningkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam. Dengan memahami aturan Islam tadi, kita akan bisa mengamalkan dengan lebih baik. Dan kita tidak akan mudah tertipu, tertipu, tertipu oleh tukang-tukang penyesat, tukang-tukang pemurtad, dan lain sebagainya. Aku lukulihatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.